Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabahu da'amma ba'd. Tabarakallahu fikum. Kita melanjutkan pelajaran kita masih pada tanda-tanda nasab. Setelah kita pelajari tanda nasab al-fath, fathah menjadi tanda nasab pada tiga tempat: isim mufrad, jamak taksir, naam fi'il mudhari apabila kemasukan amil penasab dan tidak bersambung di akhirnya dengan suatu apapun. Kemudian alif, alif menjadi tanda nasab pada al-asma'ul khamsah au sittah. Sekarang kita masuk pada tanda yang ketiga, yaitu al-kasrah. Niyabatul kasrati anil fathah. Kasrah menggantikan fathah. Tanda nasab yang ketiga. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud as-Sinhaji al-Ma'ruf ibn Ajuruma rahimahullah. Wa amal kasratu fatakunu alamatan inasbi fi jam'il mu'annasis salim. Dan adapun kasrah, maka dia menjadi tanda untuk nasab pada jamak mu'annas salim. Nah, baik, kasrah menjadi tanda nasab pada satu tempat, yaitu jamak mu'annas salim. Qala syarih wa aqul, dan saya katakan, qad arafta fima sabaqo jam'al mu'annasis salima. Sungguh engkau telah tahu dari apa yang telah lalu, pelajaran yang telah lalu, apa itu jama' mu'annas salim. Nah, man yadkur ma huwa jam'al mu'annasis salim. Nah, asy-syarih telah mendefinisikan jamak mu'annas salim adalah madalla ala aktsara min isnataini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Apa yang menunjukkan lebih dari dua perempuan dengan tambahan alif dan ta' di akhirnya. Nah, tetapi definisi ini dikritik oleh al-mu'allik karena definisinya tidak jami' mani'. Nah, kata beliau isnaten karena ada jam mudzakkar yang dijadikan jamak, yang dijamakkan dengan jamak mu'annas salim. Nah, definisi yang disebutkan oleh mu'allik menukil dari Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala, ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Kata yang dijamakkan dengan alif ta' tambahan. Taib, itu definisi jamak mu'annas salim yang lebih jami' mani'. Qala wal ana nuhbiruka annahu yumkinuka an tastadilla 'ala nasbi hadzal jam'i bi wujudil kasrati fi akhirih. Sekarang aku beritahukan kepada kami beritahukan kepadamu bahwasanya bisa atau mungkin bagimu untuk menjadikan dalil tentang nasabnya jamak ini dengan adanya kasrah di akhirnya. Tentunya ini hanya sebagai tanda, tidak cukup ya melihat kasrah kemudian dikatakan nasab. Tapi yang lebih tepat yaitu dengan mengetahui kedudukan i'rabnya. Karena nanti ada jamak mu'annas salim itu harokatnya kasrah, tapi apa? Dia majrur. Nah, jadi ini tanda saja yang lebih untuk bisa mengetahui dia adalah nasab dengan amil yang masuk padanya. Nah, wadhalika nahu qawlika innal fatayatil muhadzabati yudriknal majda. Sungguhnya para pemudi yang terdidik itu akan mendapatkan kemuliaan. Syaitnya di sini al-fatayati mansub sebagai isim inna, tanda nasab dengan kasrah al-muadzabati na'at. Nah, kita baca i'rabnya barakallahu fikum. Inna harfu taukirin wa nasbin yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Inna adalah huruf taukir dan penasab, menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Al-fatayati ismu inna mansubun biha wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan anil fathah li'annahu jam'u mu'annatsin salimun. Nah, al-muhadzabati sifatun lil fatayat wa sifatul mansubi mansubun misluhu wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan anil fathah li'annahu jam'u mu'annatsin salimun. Yudrikna fi'lun wa fa'ilun. Yudrikna fi'il dan fa'il. Nah, kalau mau di-i'rab lebih lengkap, ya yudrik fi'il mudhari' mabniyun ala sukun liittishali bi nunin niswah wa nun dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fath fi mahalli raf'in fa'il. Al-majda maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Wal jumlatu min al-fi'il wal fa'il wal maf'ul bihi fi mahalli raf'in khabaru inna. Baik. Kata beliau, fakullun minal fatayati wal muhadzabati jam'u mu'annasin salimun wahuma mansubani. Maka masing-masing dari kata al-fatayat dan al-muhadzabat jam'u mu'annas salim, keduanya mansub. Kenapa? Likaunil awwali isman li inna wa likaunil thani na'tan lil mansubi. Keduanya mansub karena yang pertama sebagai isim inna, yang kedua karena menjadi na'at bagi isim mansub. Wa alamatu nasbihima al-kasratu niabatan anil fathah. Tanda nasab keduanya adalah kasrah menggantikan fathah. Wa laisa lil kasrati maudi'un tanubu fihi anil fathati siwa hadzal maudi'i. Tidak ada bagi kasrah satu tempat yang menggantikan padanya dari fathah selain tempat ini. Naam, wallahu a'lam bissawab. Tamrinat, latihan-latihan. Yang pertama, ij'al al-mufradatil atiyati ijma' al-mufradatil atiyata jam'a mu'annasin saliman. Jadikan, jamakkan kata-kata berikut ini jamak mu'annas salim. Naam. Yang kedua, dha' kulla wahidin min jumu'il ta'nisil atiyati fi jumlatin mufidah. Letakkan masing-masing dari jamak-jamak mu'annas berikut ini dalam satu kalimat sempurna. Bisyarti ayyakuna fi maudhi'in nasbin, dengan syarat dia menjadi nasab kedudukan i'rabnya. Wadbithu bisyaqli, dan beri harokat. Ingat, tanda nasabnya dengan apa tadi? Al-kasroh. Yang ketiga, al-kalimatul atiyatu musannayatun. Kata-kata berikut ini adalah musanna, farudda kulla wahidin minna ila mufradihi. Kembalikan masing-masing darinya kepada bentuk tunggalnya. Summa jama' hadzal mufrada jam'a mu'annasin saliman. Kemudian, jamakkan bentuk tunggal berikut ini menjadi jam'a mu'annas salim. Wasta'mil kulla wahidin minha fi jumlatin mufidatin. Dan gunakan masing-masing darinya dalam kalimat sempurna. Wahia, az-zainaban, az-zainaban, dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Tolong tamrinat, latihan-latihan, as'ilah dikerjakan. Naktafi bihada. Wassallallahu wa sallamu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakatuh fikum.